gugah terharu bila mendengar melodi yang syahdu. Terbayang kenangan di masa yang silam, bisa bersama indah dan berkesan. Suara hatiku tergetar kembali. Yang syahdu terbang.